lakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Aku segala yang telah aku punya, namun semuanya hanya sia-sia. Percuma, aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak pernah.